Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thani fi jumlatin ukhra minal akhlak. Bab kedua yang berkaitan dengan akhlak. Ala ilim bila amal, kasyajar bila thamar. Ya. Ilim tanpa amal percuma. Akhlak, akhlak hadza thamaratul ilim. Kalau orang tidak punya akhlak berarti tidak punya ilmu. Lu pinter ustaz, suratul ilmi amma haqiqatul ilim, tidak mungkin ada pada orang yang tidak punya akhlak. Yes. Al-akhlak itu fil lisan, fil harokat, ngomongnya diatur, harokatnya diatur, ada akhlak. Kalau sudah hilang ini, berarti dia itu ilmunya cuma surah. Walayan fa' loh wali ghairih. Makanya belajar akhlak lewat tanbihul muhtarin. Wa min akhlakihim, senantiasa kita diingatkan. Dan daripada akhlak mereka, orang-orang salihin, syiddatu hadmihim linufusihim, selalu menghancurkan nafsunya. Enggak diberi selah sedikit pun ada dalam batin dan hatinya nafsu. Dunia, jabatan, pujian orang dan lain-lain ini diinjek. Hadza akhlaquhum. Bihaitsu yasir ahaduhum yatabarrak bitilmidhi. Saking enggak pengennya jabatan, enggak kepengennya harga penghargaan orang. Sampai di antara mereka itu guru mengambil berkah dari muridnya. Wa yahmiluhul hamlah. Subhata Rasulullah pernah minta doa sama Sayyidina Umar ketika beliau berangkat haji. Maka itu pertanda kalau nafsu dan hawa itu enggak ada. Kalau tabarruk sama orang lain hadza ma'kul, walaupun adna minhu ilman wa asgharu minhu sinan, ngambil doa mesti ma'kul karena orang lain, tapi ini muridnya sendiri belajar di pondoknya, tapi ketika dia sudah lulus ataupun bagaimana diminta doa hadza hadmu nufusihim, enggak ada perasaan bahwa ana ahsan minhu. Walaupun rabbah wa zakkah wa 'allam. Ini hebat. Wala yandur ila kaunihi 'alam min muridihi, padahal guru itu lebih alim. Lebih pengalaman, lebih tinggi makomnya. Tapi karena dia enggak lihat dirinya mempunyai suatu kedudukan dan nafsu yang sudah diinjak, dia bahkan meminta doa wa yatabarrak. Au aksar amalan minhu, bahkan gurunya itu kadang-kadang lebih istiqomah, lebih banyak amalnya, bitarigahi syar'i idzakan la yakhsha alaihi fitnah bidzalik, tapi mintanya tetap di jalan syariat dan tidak boleh sampai menimbulkan fitnah. Murid sekarang ini repot. Ya, sekarang ini repot. Kalau ada murid dipuji gurunya sedikit, waduh nyebar di Facebook. Nyebar di mana-mana. Fulan Masya Allah dapat pujian dari Ustadz Fulan. Ya. Ada muridnya pinter seumpama telaah kitab fikihnya pinter. Saking senengnya gurunya ngomong, ente bata'rif Syafi'i, hadza huwa Syafi'i. Kalau mau tahu Imam Syafi'i zaman ini Syafi'i. Wis. Katanya ustaz ini Syafi'i sekarang. Syafi'i. Nyebar honor ini wis. Ini. Makanya Habib Umar itu enggak pernah, jarang muji muridnya itu enggak pernah. Hampir enggak pernah. Karena fitnah. Kalau sudah nyebut, jarang bahkan majukan muridnya ke depan duduk nih loh. Datang gini terus ada muridnya di belakang, biarkan di belakang. Kalau orang lain, mau fadhol, duduk depan. Kalau yang majukan Ustaz Jamal tidak ada masalah, tapi kalau Habib Umar tuh tahu fadal kedam, fulan disuruh maju sama Habib Umar, fitnah. Wal rajul la yastahiq lidzalik, ya kalau rajul itu adalah orang yang berhak untuk itu, kalau tidak, ya maka daripada itu jangan sampai ada fitnah dan toriknya adalah tetap torik syar'i. Boleh guru mengambil berkah kepada muridnya dan itu karena mereka enggak punya nafsu. Diberi contoh laqad balaghana annal Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lamma arsal qasidahu lil Imam Ahmad bin Hanbal bi annahu sayaga fi mihnatin 'azimah. Suatu saat Imam Syafi'i dengar kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam keadaan genting, dapat fitnah. Dan dia ingin membebaskan dari fitnah tersebut, yaitu masalah apakah Quran ini makhluk atau ghairu makhluk. Makhluk apa ghairu makhluk. Ketika itu yang berpegang peranan dalam pemerintahan adalah seseorang ahli bid'ah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Sedangkan kita berpendapat bahwa Quran adalah kalamullahul qadim. Kalamullahil qadim. Semuanya kalau enggak ngomong makhluk dibunuh. Ya, kecuali di pasaran, yaitu di awam orang tahu kalau Quran itu kalamullah qadim. Akhirnya semuanya nentang. Tapi penentangannya tidak berani depan orang. Imam Ahmad bin Hanbal berani. Sampai akhirnya beliau disiksa, dipenjara, di semua hanya untuk mengakui tersebut. Tapi sebagian imam ketika ditanya, Imam, Quran itu qadim apa tidak? Dijawab, Quran, Zabur, Taurat, Injil, Quran kullaha makhluk. Ya. Alhamdulillah, berarti ini sama-sama kita. Tanya Imam, kok ente berkata kayak gitu loh? Ya kan tadi saya sudah jawab. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Hadhi kullaha makhluk. Hadhi kullaha makhluk. Ini semuanya makhluk, ini loh makhluk, ini loh. Ini makhluk ini, apa enggak makhluk ini? Zabur, Taurat, Injil, Quran, selesai. Terus diginikan, hadhi kullu makhluk. Hadhi, jari-jarian, ini semuanya makhluk. Oh, sudah jadi sama-sama kita. Imam Syafi'i, dia mengatakan, anda kan ngomong, kulluha makhluk. Anda enggak ngomong kalau Quran makhluk, ahli makhluk, enggak anak kullaha, ay hadha dhamir yarja ila asabi. Lepas, enggak dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa. Sampai kurus dipukul. Ya, untuk membela kebenaran. Mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i senang. Nasir sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Saking senangnya, dia mengutus orang untuk datang ke sana. Falamma akhbarahul ghasid, ya dia mimpi, ya, karena mimpi nanti akan dapat satu musibah, nanti datang ke Ahmad bin Hanbal, sampaikan dia harus sabar. Sampai di sana senang, ya Allah, jazakallah khair, Imam Syafi'i memberikan kepada saya dukungan. Saking senangnya, naza'al Imam Ahmad lahu gamisahu sururan bigudumi Rasuli Syafi'i. Saking senangnya dibuka bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Baru gres bajunya. Benar kan asikkan Imam Syafi'i. Ya. Fa akhbara Syafi'i bihi. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Hal kana hadzal gamis ala jasadihi min ghairi ha'il?" Apakah baju ini adalah baju yang dia pakai dan langsung bersentuhan antara baju dengan kulit tanpa ha'il? Qala na'am, ya betul. Faqabbalahul Imam Syafi'i. Mahabbatan lahu ta'ziman. Ini muridnya ini. Ya. Wa wada'ahu 'ala 'ainihi. Taruh di matanya gini. ada tabarukan. Ya. Nyium taruh atas gini. Thumma sabba alaihi al-ma fi ina'in wa arakahu fihi. Kemudian diambilkan air di ember, diambilkan masukkan di situ wa araka fihi. Wa wada ghasalatahu indahu fi garurah. Arak itu apa? Dikocok, setelah dikocok airnya tadi dimasukkan ke mana? Qarurah. Apa qarurah? Botol. Yes, taruh di botol. Fakullu, fakana kullu man marid. Setiap orang yang sakit datang ke Imam Syafi'i min ashabih yursillahu syai'an min tilkal ghazalah. Air ini. Kirimkan. Dari mana ini air? Bekas barokah daripada bajunya Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah bersentuhan dengan kulitnya. Ufiya min maradihi lwakti. Subhanallah, setiap orang minum langsung sembuh. Ya. Fandur ya akhi, coba lihat wahai saudaraku, tawadhu'nya Imam Syafi'i ma'al Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu min talamidzatih, muridnya, bukan temannya ataupun yang lainnya. Apalagi teman. Kadang-kadang ya, teman sama teman aja na'udzubillah. Enggak ada nufus yang main. Ente kenal fulan bin fulan? Oh, kenal. Adik kelas ana jauh. Is makna hadal kalam. Takhir. Asyhadu anyar ana. Ada kostum, cuma mau ngomong itu tok. Ada enggak nufus ada? Ente kenal fulan? Oh, kenal. Ana yang ngajari dulu di pondok. Nufus. Temen aja kayak gitu, apalagi sama yang lain. Ya. Ada tilmizi ada, murid ana itu dulu waktu di pondok ana yang ngajar itu. Ah, mau nunjukkan bahwa ana ahsan minnu, ana tilmi, ana syekhu. Nufus. Wala yarawna nufusahum ala ahadi minal muslimin. Ini orang-orang ini tidak punya nafsu dengan semua orang muslimin. Apalagi muridnya, apalagi orang lain, mau sama muridnya kayak gitu. Akasma alihil mutamasyakhihun fi hadza zaman. Beda mbek wong sing masyayikh-masyayikhan. Pura-pura jadi ulama, padahal duduk ulama itu. Suratul masyayikh. Ya itu yang buka gitu tuh. Hadza kan daras indi, fulan istajaz minni, ngambil ijazah ana itu. Wa hadza fulan daras indi wa hadza min talamidhi hadza adalah tanda-tanda orang-orang yang pura-pura jadi ulama. Nufus, semuanya nufus. Kal fulan bin fulan, padahal murid ente. Oh sahibi ta, masyaallah, ana istafadtu kathir minnu. Loh, satu zaman ndak dia agak bawah ana. Ana ustaz 3 tahun dia datang di sini masyaallah, tapi masyaallah istafadtu minnu. Ana dapat faedah banyak dari dia. Ana nufusnya hilang. Tapi kalau ente fulung zukur itu. Dek pondok ben zager, tak keplai tok biyen dek pondok itu. Nufus. Ya. Wa kan akhir ma adraktu ya'taqid fi tilmihi wa tabarruk bih. Adapun orang-orang yang aku alami ya. Dan aku dan mereka bertabarukan dari muridnya ya yursillahul armat wal marid liyurqiyahu syekh ya. Kalau ada orang kena sakit mata, ada orang kena ini, diutus ke sanalah nanti pergi sana kedatang ke syekh fulan padahal muridnya padahal wa kana syamatana arsil ali radhu ali baridi li syekh Yusuf al-Harithi. Seperti itu juga Muhammad bin Anan, ada orang minta doa. Bib minta doa sufru idhab ruhilah fulan, tulu doa minu, minta doa ini, padahal muridnya. Ya. Wa kana Syekh Muhammad As-Sarawi yursiluhu ila Syekh Ali Al-Hadidi rahimahullah. Padahal Syekh Yusuf wa Syekh Ali Al-Madhkur min talamid hadini Syekh radhiyallahu anhum shodiqin fa'alam dhalik walhamdulillahi rabbil. Wa min akhlakihim kathratul ghirah ala dhikrillahi ta'ala an yadhkurahu ahadun wa huwa ghafil. Dan dari akhlaknya para awliya wa sholihin adalah enggak senang lihat orang zikiran dengan lupa. Zikiran mbek delok TV. Zikiran mbek majelis, ono meneh tasbihan. tasbihan. Hatta malaikat atau syaitan. Ya. Tasbihan. Kalah. Wa dzalika kastil ka kastil walidah bi dzikir tanwim waladiha idza sahirat bihi fil lail. Atau kadang zikir hanya untuk dibuat nina bubuk, nidurkan anaknya malam dengan zikiran tadi itu. Ya. Jadi bukan niat zikir, tapi la ilaha illallah, la ilaha. Kan zikiran? Enggak, supaya turu anakku. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kayak nina bubuk, ya. Ini la ilaha illallah. Loh, kan anak didengarkan la ilaha illallah ya dengan uhdurul qalb. Kalau la ilaha illallah itu niat untuk tanwim. Aulia war rijalullah hada ghayur. Ish hada. Kif? Ya. Atau zikrullah, zikrul jalalah dibuat joget-jogetan. Ya. Dibuat joget-jogetan. Samar lagune zikrullah. Tak boleh. Kalau madah ala Rasulullah doa lah bas. Madhan Nabi lah. Tapi kalau sambil dung dung ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sing joget. Ada istihza. Zikrullah. Ya. Makanya ulama banyak yang tidak terima sama Sayyiduna Romai Rama itu. Ya, jreng. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada istihza ada. Makanya tidak terima ulama. Oh, rebut kiai di zamannya itu. Kif ada. Wah, lebih haram lagi kalau ayat Quran dibuat nyanyi. Wah, itu lebih mantep lagi haramnya itu. Sudah muttafaqun alaih. La ilaha illallah dipakai dengan musik. Terus sing hadir di stadion apa? Kalungan anting-anting joget-jogetan. Isyata. La ilaha illallah zikir. Suf. Fa inna zikrullah yajullu an mithli dzalik. Ini ayat kalimat. Kalimat Allah ini keluarnya enggak main-main ini. Allahu Akbar dipakai juga untuk kebesaran Allah. Ini kalimat yang dipakai oleh Rasulullah fi ghazwatil Badr, ghazwatil Uhud, ghazwatil Mu'tah wa jami' ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiga itu tinju, mari tinju menang, dek blek. Allahu Akbar. Istihza ya jullu an mithli dhalik. Ini zikrullah ini jangan main-main. La rijal salihun min akhlakihim shiddatil ghirah. Kalamullah, zikrullah dipakai bukan pada tempatnya. Waqad qala ba'du salihin yauman limaridin kul ya latifu wa huwa ghafilun an kaunihi baina yadayllahi ta'ala fa'atabahu rabbahu azza wa jal ala dhalika fil manam faqala lahu qad ja'altu dhikra ismi la'iban wa lahwan intaha na'udhu billah min dhalik. Ba'du salihin suatu hari berkata kepada orang sakit, baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Orang sakit itu memang perbanyak baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ada lagi orang nazak. Ya. Jadi ada orang mau nazak nak mati-mati, keluarganya bacakan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ribuan kali bacanya. Wa insyaallah mujarrab. Mujarrab apa? Ya bismillah cepat mati. Ya. Kan itu kan mau keluar rohnya setengah mati, bacakan ya latif. Tapi wa huwa ghafilun an kauni baina yadillah, tapi jangan jadikan dipanggil ya latif tapi kau lupa bahwa kau sekarang ini di hadapan Allah, menyeru nama Allah tapi dia itu di luar. Fa'atabahu rabbah azza wa jalla ala dhalik fil manam wa qala lahu qad ja'altu, qad ja'alta dhikra ismi la'iban wa lahwa, ja'alta dan kau, oh, kata Allah dalam mimpinya ngomong, kau jadikan namaku sebagai mainan dan bentuk lupa, itu yang kau lakukan dengan isnamaku. Na'udzubillah. Wakila li ba'dihim anna ba'du sufiyah, ya, ada ba'dul awliya dimana, ya, suatu saat dia itu melihat nama Allah jatuh, diambil kemudian diletakkan di atas, ya. Kemudian ketika melihat hal seperti itu, Allah mengangkat derajatnya dan dia dijauhkan dari musibah. Subhanallah, kok saya bisa enggak kena musibah? Ada orang naik mobil semua mati kecuali satu orang itu tok. Setelah selesai heran orang-orang, kok enggak mati nanti. Dia ingat, oh, saya menyelamatkan ketika itu. Dia waktu mimpi ada yang mengatakan, hafidta ismi hafidtu jasadak, ente jaga anak punya nama, ente tak jaga dari badan dari musibah tersebut. Ya. Wakana ba'dul awliya, ya, juga seperti itu, menjaga. Ada orang mabuk nyebut nama Allah, karena dia nyebut nama Allah dimandii orang mabuk itu, mulutnya dibersihi. Kenapa? Gali miskin, ini orang nyebut namanya Allah dan di mulutnya ada khamr, dibersih badannya, dibersih semuanya, padahal dia itu mabuk. Kemudian Allah berfirman, ya, kau sucikan namaku dari orang yang kotor tersebut, maka aku pun mensucikan hatimu dan mengangkat derajatnya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati dengan ismullah subhanahu wa ta'ala.